بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian, meneruskan kajian kita Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hadis terakhir dari Babul Ikhlas, yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, berkenaan dengan tiga orang yang terkurung di dalam goa, di mana mulut goa tertutup oleh batu besar yang turun dari gunung. Di dalam hadis ini, seperti yang telah kita sampaikan, terdapat pelajaran tentang sunnah atau disyariatkannya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh yang pernah kita lakukan, bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh yang pernah kita lakukan untuk meminta sesuatu hajat atau keperluan yang sedang kita butuhkan. Yang kedua di dalam hadis ini pula menunjukkan tentang pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu senggang, di waktu lapang, ketika seorang muslim dalam kondisi tenang, aman, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan senang, agar kemudian kesenangan dan keadaan lapang itu tidak melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah akan mengingat dia, dalam artian Allah akan berikan bantuan dan pertolongannya di waktu sulitnya, di waktu ketika dia menghadapi kesusahan dan ancaman. Oleh sebab itu disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ilallah, ingatlah kamu kepada Allah di waktu senggang, di waktu kamu dalam keadaan aman, tenang, berkecukupan, nikmat berlimpah luah. Kalau kamu ingat kepada Allah dalam keadaan itu, Allah pun akan mengingat kamu dalam keadaan susah. Tiga orang ini masing-masingnya mengingat Allah di waktu senangnya, di waktu lapang. Yang satu dalam kondisi dia berkecukupan, memiliki atau menahan air susu sapi, tidak dia berikan kepada anak dan istrinya sebelum kedua orang tuanya meminumnya. Dia ingat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia ingat kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan dia tampan dan dibutuhkan orang, bahkan wanita itu telah dia kuasai di atas tubuhnya. Dia ingat kepada Allah kalau itu haram, dia tinggalkan zina. Yang satu pun demikian, dia ingat kepada Allah dalam keadaan harta dan kekayaan menggiurkan di depan matanya dari upah sang budak yang dia kelola, yang dia kembangkan. Dia ingat kepada Allah, menjaga amanat dari harta orang lain. Maka ketiganya ketika dalam keadaan susah, terjepit, dalam keadaan tertutup di goa, Allah pun mengingat mereka, turunlah pertolongan Allah kepada mereka, dibebaskan dari kesulitan yang menghadapi mereka. Ini sunnahnya mengingat kepada Allah di waktu senang, suka. Dengan itu Allah akan membalas mengingat kita di waktu susah, di waktu duka. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika beliau bawakan ayat, wa man yujibul amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Amman yujibul muttar, siapa zat yang mampu untuk menjawab, mengkabulkan doa orang yang muttar, yang sangat butuh bantuan, sangat butuh pertolongan ketika seorang itu berdoa kepadanya. Wa yakshifus-su, siapa pula yang mampu mengangkat dan menghilangkan kesusahan, kejelekan. Siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Ia. Tapi sedikit dari manusia yang ingat, yang mau mengerti. Ketika seorang tua waranta dalam perjalanannya, dia membawa bekal tentunya, beberapa dari hartanya. Kemudian dia bonceng kepada seorang, menaiki kudanya, ya mungkin sekarang sejenis ojek begitu. Nah, kemudian dibawalah si orang tua ini dalam perjalanan, di tengah gurun pasir, dihentikan oleh si empunya kuda, dan dia muda, berbadan kekar, tinggi besar. Kata si orang muda ini, wahai orang tua, serahkan semua harta kekayaanmu dan saya akan bunuh kamu. Kata orang tua ini, ya akhi, saya tidak tersisa dari hidup saya kecuali yang kamu lihat, tulang dibungkus kulit. Kalau kamu ingin harta, ambil seluruh yang saya bawa, tapi biarkan saya hidup. Kata si pemuda, oh tidak bisa, tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Saya ambil harta kamu dan saya penggal kepala kamu, dan pedang telah dia hunus. Akhirnya si orang tua tidak punya pilihan lain, dia bilang, ya sudah, kalau demikian izinkan beri saya waktu sebentar untuk sholat dua rakaat terakhir sebelum ajal datang kepada saya. Oh silahkan, sholat sepuas kamu. Kemudian dia sholat. Di dalam sholatnya dia berdoa, membaca ayat ini, amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus-su, siapa zat yang mampu memberikan pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkannya dan menghilangkan kesusahan dan kejelekan dari seseorang. Sebelum pemuda itu, seusai sholat orang tua ini, sebelum dia kibaskan pedangnya, tiba-tiba dari arah yang kejauhan datang penunggang kuda dengan wajah yang tampan, dengan baju yang putih bersih dan baunya sangat wangi, datang dengan menghunuskan pedangnya dan secepat kilat menggal kepala si perampok tersebut. Matilah si perampok itu dan selamatlah orang tua tersebut. Sebelum pergi, orang ini ditanya oleh si orang tua, "Wahai fulan, siapa Anda? Dari mana Anda datang?" Jawab orang ini, "Ana rasulu man idza da'ahul muttaru da'a ajabah." Saya utusan dari zat yang kalau didoai oleh orang yang sangat membutuhkan jawaban, pasti akan dikabulkan. Ya, ini malaikat. Diingat oleh Allah, dibantu ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini pula terdapat pelajaran tentang pentingnya dan tingginya derajat amalan soleh seperti yang tersebut di dalam hadis, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian ta'affuf anil ma'asi, menjaga kehormatan diri dari maksiat khususnya zina, karena itu yang tersebut di dalam hadis. Yang ketiga, hifdzul amanah, menjaga amanat. Tentang birrul walidain ini, seperti yang tersebut di hadis, jelas lebih tinggi derajatnya dari bakti kepada selain keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua lebih tinggi derajatnya dari bakti dan perbuatan baik kepada selain keduanya. Seorang suami, seorang lelaki, walaupun dia berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya, namun posisi dia sebagai seorang anak lebih tinggi kedudukan orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu ketika seorang soleh ini menahan susu tidak ia berikan kepada anak dan istrinya, padahal mereka menangis teriak-teriak kelaparan dan kehausan, tetap tidak ia berikan sebelum orang tuanya meminumnya, dan itu Allah anggap sebagai amalan soleh yang menyelamatkan dia dari malapetaka tersebut. Demikian secara umum, kecuali seorang wanita tatkala telah berkeluarga, maka kewajiban dia taat dan berbakti kepada suaminya lebih tinggi daripada kepada orang tuanya. Seorang wanita ketika telah berkeluarga, kewajiban dia untuk taat kepada suaminya, untuk bakti kepada suaminya lebih tinggi, lebih wajib ketimbang taatan dia kepada kedua orang tuanya. Nah, di dalam hadis pula terdapat pelajaran tentang tingginya amalan hifdzul amanah, menjaga amanat orang, dan mudah di dalam bermuamalah, mudah di dalam bermuamalah dalam interaksi dengan orang lain, baik itu jual beli, perjanjian, atau bentuk transaksi-transaksi yang lainnya. Dipermudah. Islam ajarkan untuk mempermudah hal-hal tersebut, tidak mempersulitnya. Di mana orang ini, orang soleh ini, mempermudah dengan budaknya datang, meminta kembali upah yang sempat tidak dia ambil, dengan mudah dia berikan, ambil semua onta, semua sapi, semua kambing yang kamu lihat di lembah itu, ribuan ekor. Alas, dia tidak persulit. tidak kemudian dia nyatakan, oh ini dengan keringat saya kembang biakan, dengan kesusahan dan dengan berat saya kemudian menernakannya. Enggak semudah itu kamu ambil, kamu harus bayar sekian persen, ada royaltinya karena saya yang mengembang biakannya, ya bagi-bagi, enggak bisa itu harta kamu semua, lah kok enak. Nah ini mempersulit, orang ini tidak mempermudah, sudah ambil itu semua harta kamu. Dari yang semula sekian dirham, saya kembang biakan, saya perbanyak sehingga itu yang kamu lihat satu lembah. Sapi, onta, kambing, semua milik kamu. Dipermudah. Hamba yang mempermudah urusannya, Allah akan permudah urusannya dengannya. Dan Allah cinta kepada hambanya yang mempermudah urusan dengan orang lain. Samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Allah cinta kepada hamba yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah di dalam membayar hutang, piutangnya kepada orang lain. Nah, di dalam hadis pula menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh yang pernah dilakukan oleh seorang muslim. Allah tidak akan sia-siakan amalan itu. Oleh sebab itu ketika turun ayat perpindahan kiblat dari semula ke Baitul Maqdis, Allah pindah perintah untuk menghadap ke kiblat Ka'bah, sahabat sebagian mereka sempat gelisah. Mereka bertanya-tanya, lalu bagaimana sholat kita selama ini menghadap Baitul Maqdis? Seakan sia-sia karena ternyata di belakangan hari Allah perintahkan menghadap kiblat, karena memang ketika menghadap Baitul Maqdis itu mencocoki Nasoro yang mereka berkiblat ke sana. Turun ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum dalam surat Al-Baqarah. Allah tidak akan sia-siakan iman kalian. Artinya kata ulama tafsir, iman di situ salat. Allah tidak akan sia-siakan salat kalian, tetap itu berpahala. Jangan khawatir. Tetapi pindahnya kiblat dari satu arah ke arah lain itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala bagi kalian tetap Allah tulis, tidak akan Allah sia-siakan. Demikian pula tiga orang soleh ini beramal soleh, yang satu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang lain meninggalkan zina, yang ketiga menjaga amanat. Tidak Allah sia-siakan amalan mereka, justru Allah bayar, Allah ganti dengan turunnya pertolongan Allah ketika mereka terjepit dalam keadaan susah. Dalam hadis ini pula menunjukkan tentang adanya karomah, adanya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Para aulia Allah, para wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ditafsirkan oleh Abdullah Tasturi rahimahullah, sebagaimana seseorang berjalan di jalanan yang penuh duri, penuh pecahan kaca atau paku, dia akan ekstra hati-hati untuk melangkahkan kakinya di jalan itu. Itulah orang bertakwa. Serba khawatir, serba bertanya-tanya, boleh tidak ini? Dia khawatir ini haram, dia khawatir ini makruh, dia khawatir ini dimurkai Allah. Itulah ciri orang yang bertakwa, berhati-hati sangat di dalam perjalanan hidupnya. Tidak kemudian semaunya untuk menjalani segala yang tampak baik baginya. Tetapi dia sangat berhati-hati, bertakwa kepada Allah. Merekalah para wali Allah. Tentang karomah ini, ada demikian keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ketentuan tadi Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan karomah ini datang tanpa sepengetahuan orangnya, tanpa sepengetahuan orangnya. Dia sendiri tidak menyadari kalau sedang mendapat karomah. Dengan demikian karomah itu tidak bisa disengaja, dalam artian didatangkan olehnya kapan dia mau. Bukan demikian yang namanya karomah. Mudah saja kalau memang karomah itu didatangkan kapan dia inginkan, orang tiga orang ini tinggal keluarkan karomahnya untuk kemudian menyingkirkan batu itu. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Oleh sebab itu dalam perang Khaybar, Yahud, orang-orang Yahudi yang dikepung oleh para sahabat, menutup diri di benteng mereka yang pintunya sangat besar. Tentunya benteng, pintunya besar, berat. Pintu itu didorong sekian kali oleh para sahabat juga tidak jebol. Mereka berlindung di dalam benteng. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kemudian maju dan mengangkat seorang diri dua belah pintu yang oleh puluhan sahabat enggak kuat untuk diangkat. Diangkat oleh Ali dan dibuka sehingga kemudian para sahabat masuk dan menguasai Yahud Khaybar. Seusai peperangan diingatkan Ali, wahai Ali, Masya Allah, kamu tadi angkat seorang diri pintu sebesar itu. Ah, masa, kata Ali. Iya. Setelah usai perang, didatangi lagi pintu itu oleh Ali. Dan dia angkat dengan kesadaran, gak kuat. Karena dengan kesadaran, dia lakukan dengan kesadaran mengangkat, ya dia manusia biasa, Ali. Karena dengan kesadaran, bukan seperti sulapan. Tetapi ketika itu karena butuh bantuan, kaum muslimin butuh pertolongan, Allah datangkan karomah itu kepada seorang yang ia kehendaki. Dan mereka pun menyembunyikan karomah itu. Ciri orang soleh tersebut menyembunyikan karomah tersebut, tidak dia tampak-tampakkan di hadapan orang. Oh, saya ini punya karomah, saya ini bisa menyembuhkan orang sakit, saya ini mampu untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Dia bangga-banggakan di hadapan orang. Ini bukan ciri orang mukmin, bukan ciri orang yang memiliki karomah. Wala karomah, dan tidak ada kemuliaan bagi dia yang semacam itu. Yang terakhir di dalam bab ikhlas ini, Imam Nawawi rahimahullah sengaja menutup atau mengakhiri bab ini dengan hadis Ibn Umar ini tentang tiga orang yang terkurung di goa. Beliau ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa keikhlasan adalah sabuk pengaman. Keikhlasan adalah penentu keselamatan bagi seorang muslim, bahwa dirinya tidak akan selamat, dirinya tidak akan sukses dalam pergolakan dunia, perputaran roda dunia, apalagi urusan akhiratnya, kecuali dengan ikhlas. Tentunya seorang muslim tidak akan henti-hentinya menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan dunianya. Yang penting bagi seorang muslim bukannya apa yang terjadi, tetapi sikap dia. Sikap dia dalam menghadapi itu semua. Dan Imam Nawawi ingin mengisyaratkan dengan hadis ini, beliau tutup bab ikhlas dengan hadis ini, bahwa yang terpenting bagi Anda seorang muslim menjaga keikhlasan dalam hidup, karena hanya itu yang akan menyelamatkan Anda, hanya itu yang akan menjadikan Anda jaya, menjadikan Anda bahagia dunia dan akhirat. Hanya itu yang akan mengentaskan Anda semua dari problematika kehidupan. Mungkin orang sempat tertipu, sempat tergiur dengan pergolakan-pergolakan dunia, yang kekuasaan, yang harta benda, yang jabatan. Orang yang tertipu akan ikut nimbrung di dalamnya. Orang rame-rame bicarakan itu, dia pun ikut membicarakan, oh, fulan itu begini, alan itu begitu, dia tidak pantas, si fulan tidak cocok, ikut menimbrung dalam pembicaraan semacam itu. Bahkan ikut beramai-ramai merayakan dan membumbungkan permasalahan tersebut. Tentang permasalahan keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah, dia abaikan. Nggak usah susah-susah. Begini saja. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dari kota sini sampai ke ujung gunung, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, luar Indonesia, Anda tanya orang, pasti akan kenal Syafi'i. Dan kalau disebut, akan mendoakan rahimahullah Imam Syafi'i. Akan memujinya, mendoakan rahmat. Imam Bukhari, Imam Muslim. Dikenal sepanjang masa. Coba kalau kita mau bertanya-tanya, siapa pemimpin di masa Imam Syafi'i? Siapa khalifahnya? Belum tentu dari 1000 orang satu orang tahu. Di masa Imam Bukhari, siapa penguasa ketika itu? Ada penguasa, bukan tidak ada loh. Ada raja, ada khalifah, ada sultan, ada amir. Siapa yang mengenal? Bukhari, enggak ada satu orang enggak tahu. Tukang becak, tukang sampah, profesor, doktor, kerja di kantor, kerja di mana, dia akan tahu Bukhari Muslim. Akan dia kenal. Coba tanyakan ke dalam hati kita, kira-kira siapa yang mengenal penguasa di masa itu? Yang mereka dulu, ya namanya penguasa, berebut kekuasaan dan berambisi, itu wajar namanya penguasa. Tetapi bagi kita seorang muslim, apakah itu manfaat? Setelah kemudian berlalunya roda kehidupan ini terus berjalan dan berjalan, musnah itu semua, hilang. Tidak ada yang kenal, kecuali orang-orang kutu buku yang membuka-buka buku sejarah, satu dua orang tahu khalifah di tahun sekian-sekian, fulan bin fulan. Tetapi mayoritas umat gak ada yang tahu, melupakannya sudah. Gak butuh, gak dibutuhkan lagi. Nah, keikhlasan ini yang penting. Oleh sebab itu Allah bilang, wa ammaz zabadu fayadhhabu juza. Buih itu sifatnya akan hilang sia-sia, sirna dengan cepat. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Sementara yang bermanfaat bagi manusia itu yang Allah kekalkan di muka bumi. Itu sudah sunnatullah. Yang bermanfaat yang Allah kekalkan. Karena ilmu itu bermanfaat, sampai detik ini gak ada orang gak kenal Syafi'i. Gak ada orang gak kenal Ahmad bin Hanbal. Gak ada orang gak kenal yang namanya Bukhari, yang namanya Muslim, yang namanya Abu Hurairah, yang namanya Ibn Abbas. Karena itu bermanfaat, Allah kekalkan sampai detik ini. Dan kalaupun disebut, disebut dengan kebaikan. Rahimahullah, semoga Allah rahmati mereka, semoga Allah ridhai mereka, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Itu yang ada. Adapun fakhfakho, hal-hal yang dibesar-besarkan, sifatnya sementara. Ya ketika itu saja mungkin orang, mata orang semua menuju ke sana, semua membicarakan itu. Sementara, fana, orang yang adil, orang yang masih punya akal sehat, tidak akan meninggalkan sesuatu yang kekal abadi demi sesuatu yang sifatnya sementara. Orang yang pintar, yang bijak, akan dia lalaikan yang sementara itu dan dia pentingkan yang kekal abadi. Di akhirat ada dua orang yang menyesali ketika hidupnya di dunia. Firman Allah di dalam Quran, yang satu berkata, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluh thumma aljahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Katanya yang satu, ma aghna anni maliya, harta saya ternyata tidak ada manfaatnya. Yang selama ini dia kumpulkan, yang selama ini dia cari, dia banting keringat peras tulang untuk mengumpulkan harta, ternyata tidak bisa menyelamatkan dia di akhiratnya. Ma aghna anni maliya. Yang satu, gila harta, ternyata tidak bermanfaat. Yang lain, yang paling menentukan, kalau sistem tidak dirubah, tidak akan bisa maju, tidak akan selesai problem, katanya. Sehingga dia pentingkan kekuasaan dan kekuasaan. Ternyata dia, apa, katakan di akhirat, halaka anni sultaniya, musna kekuasaan itu. Maka balasannya, kata Allah, khuduhu faghullu, jerumuskan dia, wal'iyadu billah, ke dalam jahannam. Thummal jahima sallu, wal'iyadu billah. Dengan demikian, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jangan kita mudah tertipu, jangan gampang terkondisikan, jangan gampang terprovokasi. Seorang muslim memiliki pendirian, memiliki bimbingan dari Allah dan Rasulnya yang harganya jauh lebih mahal. Jangankan dari kekuasaan yang sirna, yang paling-paling cuma dari ujung barat sampai ujung timur kekuasaan itu. Allah nyatakan agama ini lebih mulia dari bumi yang berlapis tujuh dan langit yang berlapis tujuh. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, lau anna samawati sab' wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang berlapis tujuh, langit seluas itu, bumi yang berlapis tujuh, bumi, bukan satu negara, dunia yang berlapis tujuh, diletakkan dalam satu anak timbangan, dan di anak timbangan yang lainnya, la ilaha illallah, pasti la ilaha illallah itulah yang lebih berat timbangannya. Dunia ini di sisi Allah tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Janah ba'udah lau kanatid dunya indallah tuzanu bi janahi ba'udah ma saqa fiha kafira. Kalau seandainya dunia ini beratnya sama dengan satu sayap nyamuk, diambil satu, bukan dua sayapnya, satu. Kalau seberat itu dunia di sisi Allah, tidak akan Allah berikan orang kafir leluasa untuk minum air. Terlalu berharga dunia. Kalau seberat itu, tetapi terlalu hina, terlalu nesta dunia itu, apalagi untuk dijadikan batu loncatan, dijadikan kedok untuk mendapatkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi, wal'iyadu billah. Bahwa segala problem kita kaum muslimin, segala masalah yang kita hadapi, dan memang terlalu banyak tawaran untuk menyelesaikan itu semua hanya dengan cara Allah. Agama ini milik Allah, Allah yang menurunkannya. Maka tidak akan bisa diselesaikan permasalahan kaum muslimin, permasalahan Islam, kecuali dengan cara Allah. Dengan cara Allah, perintah-perintah Allah di dalam Quran, ajaran-ajaran Rasul SAW di dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Berarti dengan ini kesimpulannya, kalau kita ingin bahagia, kalau kaum muslimin ingin keluar dari keadaannya yang semakin terpuruk, dijajah oleh musuh-musuhnya, diinjak oleh Yahudi, dimusuhi oleh Nasoro, yang kristenisasi, yang ini, yang itu, segala problematika kehidupan kaum muslimin, cuma satu solusinya, kembali kepada agama mereka, mengkaji Quran, sunnah, mengkaji ilmu dan beramal soleh dengan ilmu tersebut, membenahi akidah mereka, membenahi ibadah mereka, membenahi akhlak mereka, dan segala yang bersangkutan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hanya itu. Selain itu jangan harap bisa menyelesaikan problem kaum muslimin. Dan sudah sekian lama, yang heran orang kok tidak mengambil pelajaran. Padahal sudah sekian kali terbentur kepalanya, menabrak tembok, dan luka ada benjut di kepalanya. Tetapi juga gak mau ambil pelajaran, ternyata tembok itu keras, ternyata kepala saya tidak kuat untuk dibenturkan di tembok, gak mau ambil pelajaran. Tetap saja dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok. Berapa tahun perjalanan kaum muslimin? Semenjak kapan dan di mana pernah terjadi kaum muslimin jaya, kembali mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan melalui jalur kekuasaan, melalui jalur politik? Di mana pernah terjadi? Di negara mana? Semenjak taruhlah selesainya khilafah Abbasiyah, atau bahkan setelah jatuhnya sultanah Turki yang terakhir di tangan Kamal Atatürk, semenjak itu di mana pernah terjadi? Negara mana? Atau yang terjadi justru kesengsaraan dan kesengsaraan, ditangkapi, dibui, dihajar, diadab, karena mereka pada membicarakan kekuasaan, karena pada menyibukkan diri dengan pembicaraan tentang itu. Fulan pemerintah begini, fulan penguasa melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya dicap bahwa kaum muslimin, orang yang militan terhadap dakwah itu, identik sama dengan melawan penguasa. Semakin orang itu militan, semakin orang itu perhatian dengan agamanya, berarti bagi mereka, berarti sama dengan para pemberontak. Karena itu kenyataannya. Bukan demikian cara Allah, cara Rasul. Mengkaji ilmu, belajar. Orang yang kurang imannya, lo masa problem yang terlalu berat ini dihadapi dengan mengaji? dengan buka buku, belajar tafsir, belajar hadis. Sementara musuh-musuh Islam sudah sampai mana? Mereka sudah sampai ke bulan katanya. Mereka sudah bisa bikin tank, bikin peralatan yang canggih. Masa kita hadapi dengan membuka-buka buku, diketawain sama mereka? Silakan ketawa. Para sahabat Rasul SAW, mereka menundukkan Persia dan Romawi bukan dengan kekuatan mereka, dengan ilmu, dengan iman. Enggak percaya. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhuma, waktu itu beliau gubernur Umar bin Khattab di Syam. Muawiyah punya rencana untuk mengembangkan Islam, jihad ke Jazirah Qubrus, sekarang namanya Siprus, untuk menyebarkan Islam di sana. Dia izin tentunya kepada Khalifah Umar bin Khattab, kirim surat, izinkan saya membawa pasukan ke sana untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam, karena saya akan menyeberangi lautan. Sampai surat itu kepada Umar. Di mana Umar? Di kota Madinah. Kota kecil kala itu yang di tengah gurun pasir. Umar bin Khattab baca surat Muawiyah mau menyeberangi lautan. Umar bertanya-tanya, apa itu laut? Laut? Gak tahu. Dia gak tahu. Tetapi Persia dan Romawi di bawah telapak kaki Umar. Tapi laut? Gak tahu. Dibilang badu, ya badu. Dibilang kolot, ya terserah. Katakan apa. Gak ngerti kemajuan zaman, gak ngerti. Gak paham teknologi, waduh teknologi terlalu tinggi. Laut gak ngerti. Tapi Persia dan Romawi yang kala itu adalah negara superpower, di telapak kaki Umar. Persia dan Romawi ditakuti oleh bangsa-bangsa dunia kala itu. Takut lutut di bawah kaki Umar bin Khattab. Orangnya masih hidup, sudah dijamin surga. Tapi laut gak tahu. Jadi bukan dengan ukuran dunia menyelesaikan permasalahan ad-din. Oleh sebab itu dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian berjual beli dengan cara ina, riba, haram, artinya dalam jual beli tidak lagi memperhatikan aturan-aturan agama, wa akhadtum adnabal baqar, kalian pegang ekor sapi, artinya kalian tersibukkan dengan peternakan dunia, raditum bizzara, dan kalian ridho dengan cocok tanam, sibuk dengan pertanian, akhirnya karena itu kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, Allah akan timpakan kepada kalian dzul, kehinaan. Dalam segala bentuk kehinaan, diinjak-injak martabat kaum muslimin, dihina oleh musuh-musuhnya. Allah tidak akan cabut kehinaan itu, terus akan diinjak-injak harga diri mereka oleh musuh-musuhnya. Sampai kapan? Sampai mereka pandai untuk berpolitik, sampai kaum muslimin punya kekuasaan, sampai kaum muslimin kaya raya. Tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Quran dan sunnah Rasul SAW sebagaimana para sahabat dulu. Bagaimana mereka beragama dijadikan panutan dan suri teladan. Tarji'u ila dinikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari menyebutkan 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Yang terpenting bagi kita, salah satu yang Rasulullah sebut dalam hadis itu, "Waju'ilat dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Allah tentukan kehinaan dan kerendahan. Dilecehkan oleh orang lain, dihina oleh bangsa lain. Siapa? Man khalafa amri, orang yang menyelisih perintahku, orang yang menyelisih ajaranku. Jujur saja kita sebagai kaum muslimin, berapa banyak dari ajaran-ajaran Rasul yang ditentang, yang diselisih, tidak dijalani sebagaimana Rasulullah ajarkan. Itu penyebabnya, biang keladinya itu. Gak akan bisa selesai kecuali membenahi kembali ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu solusinya, belajar agama dan beramal soleh. Benahi akhlak, benahi akidah, benahi ibadah. Dengan itu kita menghadapi. Ya memang perlu sabar, perlu hati besar. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Permasalahannya juga terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Masa iya bisa kemudian segampang membalikkan telapak tangan? Mereka-mereka itu orang-orang yang terburu-buru. Ibarat orang naik tangga gak mau lewat bawah, trap kedua, jenjang berikutnya gak mau loncat langsung ke jenjang yang tertinggi. Ya mana bisa? Akhirnya hancur berantakan, agamanya yang dikorbankan. Masa ia memperjuangkan Islam, bawa wanita di depan umum, wanita suruh orasi, Islam cara mana? Apakah seperti itu? Ataukah ke masjid saja sholat jamaah yang keutamaannya kita tahu 27 derajat. Rasulullah bilang bagi wanita khusus di rumahnya lebih afdal. Kenapa? Supaya gak keluar, gak banyak keluar rumah. Ke masjid sholat jamaah. Di rumahnya tetap lebih mulia seorang wanita. Dijaga wanita itu tetap. Agar semakin tertutup, semakin terjaga oleh Islam. Di rumahnya saja diperinci oleh Rasulullah, dia sholat di dalam rumah lebih afdal dari di masjid. Di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya. Karena dalam kamar lebih tertutup, lebih tidak terlihat ketimbang di rumahnya, walaupun di rumah sudah gak kelihatan. Di musholah, karena adatnya orang Arab dulu, kamar itu ada ruangan khusus untuk sholat. Musola namanya. Sholat di musolanya lebih afdol daripada di kamarnya. Kenapa? Karena semakin tertutup, semakin tersembunyi, semakin tersembunyi. Itu lebih afdol bagi wanita. Ini tidak. Naik panggung orasi, masya Allah, perjuangan Islam. Bawa wanita jilbaban. Yang jujur dalam beragama. Sampai kapan kita selesaikan problem? Ilmu, dikemanakan ilmu? Mereka-mereka yang semacam itu tanya tata cara sifat wudhu Rasulullah, tanya tata cara sifat sholat Rasul, tanya perincian hukum sholat, hukum zakat, gak akan tahu. Organisasi 5 jam tanpa stop dia akan pandai bicara. Dalam ilmu ini begini-begini, program kita rencana 5 tahun ke depan, menurut profesor fulan, menurut dokter fulan, menurut ini, dalam bidang ini, dalam teori ini, 5 jam dia tanpa berhenti bisa. Tanya bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk? Bagaimana Rasulullah ajarkan yang benar bagaimana? Perincian salat, rukun agama kita, rukun iman, rukun Islam. Akan tahu, itu masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, jangan dipentingkan ya akhi. Akan memecah belah umat. Yang penting kita bersatu, yang penting kita punya kekuasaan, ya subhanallah. Sadarlah kita semua sebagai seorang muslim, Islam ini sebagai modal kita satu-satunya, jangan sia-siakan. kembali kepada ilmu agama, mengkaji seperti kita, belajar satu ayat, dipelajari tafsirnya bagaimana menurut para ulama, satu hadis kita pahami maknanya bagaimana yang Rasulullah maukan, itu jauh lebih mulia dari dunia dan seisinya ini. Dengan itu insya Allah, dan pasti karena itu janji Allah, pasti kemenangan dan kebahagiaan akan didapati oleh kaum muslimin. Nas'alullah taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.